Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du, kita masuk bab baru, babul araya, bab tentang transaksi araya. Transaksi araya adalah menjual atau menukarkan kurma dengan kurma kering dengan rutab, menukarkan kurma kering yaitu tamar dengan kurma rutab yang masih ada di tangkai, sehingga secara aturan ini sama persis seperti jual beli muzabanah. Kemarin sudah kita sebutkan makna atau pengertian dari jual beli muzabanah. Apa kemarin? Menjual atau menukar kurma kering dengan kurma basah, menukarkan kurma kering dengan kurma basah yang di situ bisa kita pastikan pasti akan ada apa? Pasti akan ada yang susut takarannya. Sehingga ketika tidak sama kuantitasnya, maka dia menjadi riba fadl, ada selisih. Ada kaidah yang kemarin kita sampaikan. Bagaimana bunyi kaidahnya? Al-majhulu bittasawi kal-ma'lumi bittafadul. Jika tidak diketahui apakah itu sama atau tidak, berarti sama dengan diyakini kalau di situ ada beda. Jika tidak diketahui adanya kesamaan, berarti diyakini di situ ada beda. Nah, hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li sahibil ariyati ayyabi'aha bi kharsiha wa li muslimin bi kharsiha tamran ya'kulunaha rutaban. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, memberikan keringanan li sahibil ariyah, untuk melakukan transaksi ariyah, untuk melakukan transaksi ariyah, ayyabi'aha bi kharsiha, kemudian dia jual dengan cara ditaksir. Dalam riwayat Muslim, bi kharsiha tamran, ditaksir dengan menggunakan tamar kurma kering, namun ya'kulunaha rutoban, tapi dimakan dalam bentuk rutab kurma basah. Nah, di sini ada lafaz rakhasa. Kalimat rakhasa menunjukkan kalau ini hukum asalnya adalah dilarang. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi keringanan, dan adanya rukhsa pasti akan ada pertimbangan. Setiap kalimat rukhsa dalam syariat itu ada pertimbangan. Dan salah satu di antara pertimbangannya adalah ketika ini menjadi hajatun nas, ketika ini menjadi hajatun nas, kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena ada kaidah bahasanya haram jika di situ ada hajah yang mendesak, maka diberi keringanan dan ada rukhsah di sana. Dan kalau kita perhatikan, bahasanya transaksi ini pasti akan ada perbedaan dalam kuantitas. Tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dengan cara araya atau dengan cara ariyah, ini pasti akan ada selisih. Karena yang pertama, ini ditransaksikan dengan sistem kharas. Kharas itu berarti ditaksir. Namanya ditaksir artinya dia tidak ditakar, hanya menggunakan perkiraan. Kemudian yang kedua, yang satu masih basah, yang satu sudah kering. Yang kering ada di tangan, yang basah ada di yang satunya masih basah. Kemudian yang ketiga, yang satu masih ada di tangan, atau yang satu ada di tangan, sementara yang satunya masih ada di tangkai pohonnya. Ini semuanya menunjukkan bahwa transaksi araya pasti ada, ya, pasti ada ketidaksamaan antara kurma pertama dengan kurma yang kedua. Itu kalau dilakukan dalam kondisi normal, hukumnya riba. Riba apa? Riba fadl. Kenapa? Ada selisih. Tapi mengingat ini ada rukhsah dari Nabi SAW, maka ini diperbolehkan. Hanya saja para ulama mengatakan ada syarat di mana araya itu boleh dilakukan. Yang pertama adanya kebutuhan bagi salah satu pelaku akad. Jadi di masa silam, rutab, kurma basah itu menjadi lalapan, sehingga orang kalau makan daging yang amis, seperti apa? Seperti daging onta, itu akan susah untuk dibersihkan, dan biasanya lalapannya menggunakan rutab. Namun tidak semua orang punya rutab. Bisa jadi dia hanya punya tamar, punya kurma kering. Akhirnya yang dilakukan adalah menukarkan kurma kering dengan rutab, dengan transaksi araya. Maka di sana ada hajah masa, kebutuhan mendesak bagi masyarakat untuk memiliki rutab, dan salah satu jalan yang bisa dilakukan adalah melakukan transaksi araya. Kemudian yang kedua, ini harus dilakukan secara tunai, sehingga tidak boleh ada yang tertunda. Maka begitu rutab diserahkan atau begitu tamar diserahkan, rutab harus segera diambil. Kemudian yang ketiga, tidak ada uang yang bisa dijadikan sebagai media transaksi. Jika masih ada uang yang bisa dijadikan media transaksi, maka yang dilakukan adalah langsung membeli rutab dengan pakai uang. Langsung membeli rutab dengan pakai uang. Jika dia punya uang, maka harus beli rutab dengan pakai uang. Tapi kalau dia tidak punya uang, punyanya kurma yang kering, maka ditukar antara kurma kering dengan kurma basah. Dan perlu kita perhatikan bahwa ketersediaan uang di zaman itu sangat terbatas. Ketersediaan dinar atau dirham di zaman itu sangat terbatas. Ada sahabat yang dia kaya tamar, tapi dia enggak punya dinar dirham. Sehingga orang kaya di masa silam itu karya atau kayanya dalam bentuk barang, bukan kaya dalam bentuk uang. Sehingga ada yang punya gandum sekian, ada yang punya rutab sekian, ada yang punya tamar sekian, tapi mereka enggak punya uang. Makanya transaksinya lebih banyak dilakukan dengan cara barter. Nah, ketika tidak ada uang, sementara dia butuh rutab, dia punyanya tamar, ini diizinkan oleh Nabi SAW menggunakan araya. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Keempat. Yang keempat, tidak boleh lebih dari 5 wasak. Tidak boleh lebih dari 5 wasak. Maksimal 5 wasak. Jika lebih dari 5 wasak, maka dia melakukan riba fadl. Dan syarat 5 wasak itu bisa kita lihat di hadis selanjutnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai'il araya fi khamsati ausukin au duna khamsati ausuk. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah untuk transaksi araya yang nilainya 5 wasak atau kurang dari 5 wasak. Berapa satu wasak? Satu wasak ini satuan di masa silam, ya. Sama dengan 60 sok. Sama dengan 60 sok. Berarti 5 kali 60 300 sok. Jika satu sok itu beratnya kurang lebih, satu sok itu sama dengan berat zakat. Ya. Kalau satu sok beratnya kurang lebih 2,5 kilo, berarti 2,5 × 300 berapa pak? 750 kilo, kurang lebih itulah ukuran yang boleh dipakai untuk atau yang diizinkan untuk melakukan aroya. Kalau sampai tontonan ya terlalu banyak, maka ini tidak diperbolehkan. Taib. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya. Insya Allah cukup jelas ya tentang aroya. Dan praktek ini kalau di zaman kita hampir enggak ada. Praktek aroya kalau di zaman kita hampir tidak ada. Kalau misalnya mau menggunakan praktek aroya, berarti menukar beras dengan gabah. Menukar beras dengan gabah. Tapi kalau di zaman kita duit itu melimpah, sehingga tidak perlu menggunakan transaksi aroya. Kalaupun misalnya komoditasnya ada, tapi syaratnya tidak memenuhi. Kita akan lanjutkan bab berikutnya, bab bai'un nakhli ba'da ta'bir. Bab menjual kurma, menjual pohon kurma setelah dia dikawinkan. Ada tamar, ada nakhl. Apa bedanya? Kalau tamar itu buahnya, kalau nakhl itu pohonnya. Kalau kita buah dan pohonnya sama ya. Pohon durian, pohon jambu, buahnya juga sama. Jambu, durian. Kalau orang Arab membedakan, kalau nakhl itu pohonnya, pohon nakhl menghasilkan tamar atau rutab. Menjual pohon kurma setelah dia dikawinkan. Kurma sebagaimana salak, dia tidak bisa berbuah kecuali dengan dikawinkan antara jantan dan betina. Dan ini berbeda dengan umumnya apa, buah-buahan yang lain. Kalau buah-buahan yang lain terjadi perkawinan melalui media udara atau binatang ya. Tapi kalau kurma sangat susah untuk melakukan seperti itu, sehingga yang bisa adalah diambil kurma jantan kemudian ditaruh di kurma betina. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ba'a nakhlan qad ubirrat fa thamaratuha lil ba'i illa ay yashtaritul mubta'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjual pohon kurma yang dia sudah dikawinkan, maka hasil buahnya menjadi milik penjual, kecuali jika pembeli mempersyaratkannya. Dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita dengan kaidah yang sama, tapi untuk kasus transaksi budak. Wa man ibta'a 'abdan famaluhu lilladzi ba'ahu. Dan siapa yang menjual budak atau siapa yang membeli budak, maka harta yang dibawa oleh budak adalah milik penjual. Illa ayyashtaritul mubta', kecuali jika pembelinya mempersyaratkan. Nah, jamaah yang kita hormati, di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan tentang jual beli properti, namun dia membawa barang berharga yang lain. Dia membawa barang berharga yang lain, dan itu sudah ada sebelum akad. Misalnya kurma yang dia sudah berbunga, siap jadi buah, sehingga sudah ada calon buahnya ketika akad. Kemudian juga budak yang dia memiliki harta, dan harta itu sudah dimiliki ketika sebelum akad. Maka barang berharga ini milik siapa? Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa semua ini milik penjual hukum asalnya, kecuali jika dipersyaratkan oleh pembeli, ini milik saya. Nah. Karena itulah penjual dalam hal ini boleh menaikkan harga jika pembeli minta hasilnya juga menjadi miliknya. Dia boleh menaikkan harga jika pembeli minta hasilnya juga jadi miliknya. Dan ini bukan termasuk jual beli gharar, karena hasil ini sifatnya mengikuti. Maka kalau misalnya ada bakal buah kurma, dia dijual, boleh atau tidak? Enggak boleh. Kenapa? Karena ini jual beli ijon. Tapi kalau dia dijual bersamaan dengan pohonnya, hukumnya boleh, karena buahnya ini sifatnya mengikuti. Karena itu bisa jadi penjualnya menjual dengan harga yang lebih mahal. Sapi yang bunting misalnya, kalau induknya saja, anaknya tidak dijual, tentu harganya lebih murah. Tapi jika diikutkan anaknya, harganya dibuat lebih mahal. Misalnya kalau dia enggak hamil, harganya 10 juta. Karena dia hamil dihargai 15 juta. Ini diperbolehkan, dan ini tidak termasuk menjual anak, bukan termasuk menjual anak sapi, tapi ini menjual sapi yang bunting. Bukan menjual buntingan sapi, tapi menjual sapi yang bunting. Dan ini diperbolehkan, kenapa? Karena buntingan ini sifatnya mengikuti. Ada kaidah yang mengatakan yasbutu taba'an ma yasbutu istiqlalan. Kalau mengikuti boleh, kalau berdiri sendiri tidak diperbolehkan. Kemudian termasuk juga ketika orang itu menjual budak, lalu di situ ada atau dia membawa harta, maka harta tadi hukum asalnya adalah milik penjual, kecuali jika pembeli meminta agar dijadikan satu dengan harga budaknya. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya ada berbagai macam properti ya, yang di situ menyimpan barang berharga. Misalnya tanah, di bawahnya ada minyak atau apa misalnya. Atau menjual apa, Pak? Menjual makanan, di dalamnya ada emas. Ya, itu pasti milik yang punya ya. Maka yang seperti ini, jika sudah ada sebelum akad, jika sudah ada sebelum akad, dia menjadi milik penjual, kecuali kalau pembeli memintanya. Sehingga misalnya tanah ini ada minyaknya, setelah diteliti kurang lebih minyaknya sekian barel yang bisa diambil, dan itu memungkinkan untuk ditambang. Maka jika dia dijual, penjual boleh, minyak menjadi milik atau hak milik saya, tapi jika Bapak mau beli sekalian, harganya saya naikkan jadi sekian. Karena hukum asalnya dalam hal ini adalah hasil ini milik pemilik pertama. Namun jika belum diketahui sebelumnya, jika belum diketahui sebelumnya, maka itu menjadi milik pembeli. Kalau tidak diketahui sebelumnya, menjadi milik pembeli. Anda beli tanah, kemudian setelah itu mau dibuat rumah, gali sumur, ternyata nemu harta karun atau harta Majapahit. Ternyata kita nemu barang berharga di dalam ya, nemu barang berharga. Maka ini milik siapa? Milik pembeli. Kenapa? Karena kemarin tidak diketahui apakah itu sudah atau apakah ada barang berharganya atau tidak. Dan di masa silam pernah ada sengketa semacam ini. Ada seseorang yang membeli tanah. Ini diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai gambaran bagaimana cara orang soleh bertransaksi. Ada orang beli tanah, kemudian tanah ini digali, ternyata nemu emas yang jumlahnya sangat banyak. Akhirnya orang ini pun bilang kepada penjual, ini emas milik Bapak, karena saya beli tanah dan tidak beli emas, saya kembalikan emasnya. Tapi penjual gak mau, tidak, kamu berhak untuk mendapatkan tanah itu dan apapun yang berada di dalamnya. Akhirnya mereka rebutan untuk menolak menerima emas ini. Penjual menolak, pembeli juga menolak. Tapi ini di masa silam ya. Kalau di masa sekarang, wallahu a'lam. Kalau di masa sekarang kan rebutan memiliki. Ini rebutan menolak. Kemudian ada salah satu orang soleh yang menjadi penengah. Ketika mereka berdua mengadukan hal ini kepada seorang qadhi, seorang hakim, lalu orang soleh qadhi ini mengatakan, apakah kamu punya anak? Punya. Kamu punya anak? Punya. Yang satu punya anak laki-laki, yang satu punya anak perempuan. Akhirnya dinikahkan, terus emasnya dikasihkan ke kedua anak tadi. Dan itu menjadi solusi ketika terjadi sengketa rebutan tidak mau. Mungkin nanti bisa dipraktekan setelah jual beli terus besanan, ya. Kemudian hadirin yang kami hormati, tanaman itu ada dua, ada syajarah dan ada zara. Ada syajarah dan ada zara. Syajarah itu tanaman yang berbatang, namanya syajarah. Seperti pohon jambu, duren, mangga dan seterusnya. Sehingga dia bisa menghasilkan buah-buahan tidak sekali, tapi berkali-kali sepanjang usianya. Sepanjang usia dia berbuah. Dan ada yang kedua, zara. Kalau zara itu tanaman yang tidak punya batang, sehingga dia usianya sekali menghasilkan. Begitu menghasilkan, mati. Yang kedua ini contohnya apa? Padi. Padi, jagung, terus apa lagi? Pisang. Pisang masuk gak? Pisang. Yang tidak punya batang, tebu, ya. Semangka. Jadi kalau dia zara, jika dia dijual, maka kena semua. Sehingga tidak ada, saya beli batang sebatang padi, ini sudah mulai kemata, maka saya berhak pohonnya saja, berasnya dibawa oleh penjual. Nah, ini gak jadi nanti, karena gak ada manfaatnya. Kecuali kalau kemudian dia beli sisa setelah diambil. Nah, sisa setelah diambil kan masih ada batang-batang sisa, ya. Ini boleh dijual, damen, ya. Kata Syekhul Islam rahimahullah, bai'uz zar'i bi syartit tabqiyah la yajuzu bi ittifaqil ulama, wa in ishtarahu bi syartil qat'i jaza bil ittifaq. Menjual zara, pohon yang dia sekali berbuah langsung mati tadi, namun dengan syarat diambil nanti. Nah, diambil nanti. Sehingga misalnya ini padi sudah mulai kelihatan calon berasnya, tapi baru diambil sekian bulan lagi. Kata beliau, la yajuzu bittifaqil ulama, hukumnya enggak boleh dengan sepakat ulama. Kenapa ini enggak boleh? Karena ini sama dengan jual beli apa? Ijon. Ini sama dengan jual beli ijon. Wa ini ishtarahu bi syartil qata. Namun kalau dia membeli dengan syarat dipangkas semuanya, seketika itu hukumnya boleh. Dengan sepakat ulama. Sehingga dia beli, ini bulirnya masih baru kelihatan kecil-kecil, ya. Ada calon berasnya tapi masih sedikit. Lalu dia dibeli dan langsung dipotong, hukumnya diperbolehkan dengan sepakat ulama. Dan ini kalau di sana gandum, ya. Kalau di zaman beliau ini adalah gandum, di mana gandum itu masa hidupnya sebagaimana beras. Wallahu a'lam. Kemudian wa in ba'ahu mutlaqan lam yajuz 'inda jamahir ulama, fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il habbi hatta yashtadda. Kalau dia dijual secara mutlak, langsung dijual begitu saja, mau diambil kapan, wallahu a'lam, maka enggak boleh menurut jumhur, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual biji-bijian sampai dia layak untuk dikonsumsi. Wallahu a'lam. insyaallah cukup bisa dipahami ya. Dan ini kembali kepada kaidah dasar, kita tidak boleh melakukan transaksi ijon. Kemudian yang kedua, dalam jual beli yang kita lakukan, jika bentuknya syajar dan dia sudah ada hasil sebelum ditransaksikan, maka hukum asalnya hasil ini menjadi milik penjual. Wallahu a'lam. Kemudian kita akan membaca hadis berikutnya. Di bab berikutnya, bab an-nahyu, babun nahyul mushtari an bai'it ta'am qabla qabdihi. Bab tentang larangan seorang pembeli menjual kembali makanan sebelum diterima. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu wa fi lafdhin hatta yaqbidahu." Wa ani ibni Abbasin mithluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membeli makanan, maka jangan dia jual kembali sampai terjadi istifa. Apa itu istifa? Dia timbang atau dia takar, kemudian dia pindahkan ke tempatnya, sehingga tidak dibiarkan. Saya beli ini, berapa ini satu gunduk, masih gundukan beras gitu ya. Ini harganya sekian rupiah, langsung dibayar. Terus setelah itu dia cari konsumen, saya punya beras, mau enggak? Saya hargai per kilo sekian. Padahal ini masih dibiarkan saja. Itu yang disebut dengan belum istifa. Kalau mau dilakukan istifa, ditakar dulu sehingga tahu ini beratnya berapa, takarannya berapa, terus dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, silahkan, setelah itu baru dijual ulang. Dalam lafaz yang lain, hatta yaqbidah, sampai barang itu diterima. Dan dari Ibnu Abbas juga ada yang semisal dengan ini. Nah, kenapa kita dilarang untuk menjual kembali sampai kita memindahkannya? Ini semakna dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ribahu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Sehingga jika orang itu membiarkan barang yang dia beli di tempatnya penjual, maka siapa yang menanggung resiko? Penjual. Kalau beras ini kehujanan, atau beras ini dimakan tikus, atau faktor yang lainnya sehingga membuat beras ini rusak, maka yang menanggung resiko adalah penjual, karena pembeli belum menerimanya. Sementara penjual atau sementara pembeli yang pertama ini boleh menjualnya keluar, sehingga dia mengambil keuntungan yang kedua, padahal dia tidak menanggung resiko sama sekali. Padahal dia tidak menanggung resiko sama sekali. Sebagai contoh, si A membeli semen di tempat si B, toko besi, sebanyak 100 sak, langsung dibayar tunai 5 juta. Selesai itu si A keliling-keliling di kampung, ada enggak yang mau beli semen? Kemudian ada yang beli 10, ada yang beli 5, ada yang beli sekian ya, beda-beda. Kemudian si A sudah mendapatkan untung dari transaksi yang mereka lakukan, yang dilakukan dengan konsumen, para calon konsumennya. Padahal semen ini selama masih di toko besi, siapa yang nanggung resikonya? Si B. Jika dia kehujanan atau dia dicuri orang, maka si B yang harus ganti. Maka pada posisi ini si A telah mengambil untung sementara dia tidak menanggung resiko rugi. Nah, kemudian apa alasan transaksi atau menjual ulang sebelum takabut dilarang? Jadi kita perlu bedakan begini ya. Ada konsekuensi akad dengan takabut. Kemarin waktu Rakernas, Ustadz Muhammad Yasir mengusulkan, coba kita buat karya, kita tulis tentang lawazimul akad, konsekuensi-konsekuensi akad. Nah, itu penting ya. Misalnya akad jual beli, apa konsekuensinya? Akad ini apa konsekuensinya? Kalau terjadi takabut, apa konsekuensinya? Dan seterusnya. Itu namanya lawazimul akad. Jadi ada kepemilikan, ada tanggung jawab atau menguasai. Baik. Apakah semua yang kita miliki kita kuasai? Apakah semua yang kita kuasai kita miliki? Mana yang betul? Apakah semua yang kita miliki kita kuasai? Apakah semua yang kita miliki kita kuasai? Ya? Tidak. Ada yang kita miliki tapi tidak kita kuasai. Contohnya, ya, rumah kontrakan, ya. Anda punya kontrakan, punya rumah kontrakan disewa oleh orang lain. Ini milik siapa? Milik pemilik rumah. Siapa yang menguasai? Yang kontrak. Sehingga tidak semua yang dimiliki dikuasai. Sebagaimana tidak semua yang dikuasai dimiliki. Memiliki itu dengan cara akad. Dengan cara akad, saya beli barang A, maka saya memiliki barang itu. Sehingga kalau saya beli semen 100 sak di toko besi A, langsung saya bayar, sudah deal, lah saya bayar, berarti 100 sak ini milik siapa? Milik saya. Apakah sudah saya kuasai? Belum. Menguasai itu dengan takabut. Menguasai itu dengan takabut. Sehingga barang jika belum takabut, berarti masih di bawah kekuasaan orang lain. Dan konsekuensi dari menguasai adalah tanggung jawab terhadap apa? Resiko. Maka barang ini kalau rusak, yaitu ditanggung oleh orang yang menguasai. Nah, transaksi seperti ini atau dalam kaidah fikih muamalah, orang baru boleh menjual barang jika dia miliki dan dia kuasai. Orang baru boleh menjual barang jika dia miliki dan dia kuasai. Jika belum dua-duanya atau salah satu di antaranya belum dimiliki atau belum dikuasai, maka barang itu belum boleh dijual. Karena itulah syarat menjual ulang barang yang dibeli adalah ditakobutkan dulu, diterima dulu, baru kemudian dijual. Baik. Saya kredit motor, kemudian motor itu sudah saya pakai. Apakah barang ini sudah saya miliki? Apakah motor ini sudah saya miliki? Apakah motor ini sudah saya kuasai? Mana yang iya, mana yang tidak? Saya beli motor di dealer A, kemudian saya bayar DP, motor saya bawa pulang. Sudah? Pertanyaannya, apakah motor ini sudah kita miliki? Sudah? Ya. Belum. Ujung kanan, ujung. Oh, kalau anak punya anak perempuan dinikahkan ya, di sana. Baik. Jika sudah akad berarti sudah dimiliki. Pertanyaannya, sudah akad belum? Sudah akad belum? Sudah. Dari mana? Dikasih DP sudah beli. Berarti sudah pindah milik belum? Sudah. Apakah sudah dikuasai? Hah? Sudah dikuasai belum? Belum, kenapa belum? Belum? Nah, tadi sudah dibawa. Sudah ditunggu. Motor sudah dibawa pulang. Sudah dikuasai belum? Hah? Dikuasai tapi belum dimiliki. Dimiliki tapi belum dikuasai, yang benar. Sudah dikuasai belum? Apa sih mana dikuasai itu? Sudah dibawa, diterima. Ya. Anda meminjam barang orang lain itu sedang menguasai barang. Sehingga apa yang kita pakai dengan cara yang legal itu sedang kita kuasai. Baik. Berarti motor ini sudah dikuasai belum? Sudah. Kenapa? Nah, sudah dia bawa. Sudah dia bawa. Tayib. Karena itu boleh enggak barang ini saya jual ulang? Kenapa? Memenuhi dua syarat tadi. Sudah saya miliki dan sudah saya kuasai. Sehingga mengkreditkan barang kredit hukumnya menjual secara kredit barang kredit yang belum lunas hukumnya kredit. Kredit tambah kredit sama dengan tunai ya. Mengkreditkan barang kredit hukumnya boleh. Kenapa? Lah kan sudah dimiliki dan sudah dikuasai. Sehingga misalnya begini, BMT dia beli mobil dari dealer A secara kredit. Kemudian setelah itu dibawa BMT, terus dijual ke B. Namanya konsumen BMT pasti kredit ya, enggak mungkin konsumen BMT tunai itu. Karena tidak ada BMT tunai. Atau bank tunai itu enggak ada. Begitu konsumen ini beli ke BMT dikreditkan. BMT beli ke dealer expander harganya kredit 300 juta. Kemudian dijual lagi oleh BMT ke konsumen dengan masa waktu yang lebih panjang 350 juta. Boleh atau tidak? Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Barang kredit boleh dikreditkan. Selama dia sudah memiliki dan menguasai, maka boleh dijual ulang. Nah, takabut itu membahas masalah menjual ulang. Transaksi pertama selamat, enggak ada masalah. Transaksi yang kedua ini yang bermasalah. Saya beli semen 100 sak dari toko besi A, saya bayar. Terus saya tawarkan keluar. Padahal semen tadi belum saya miliki, belum saya kuasai. Maka saya melakukan pelanggaran. Saya melakukan pelanggaran. Terus gimana? Transaksi kedua ini bermasalah, tapi ini tidak mempengaruhi transaksi yang pertama. Sehingga semen ini batal enggak jadi milik saya? Tidak, tetap milik saya. Tapi dia berada di toko besi. Dan baru akan saya ambil secara berangsur sesuai dengan laku yang ada di masyarakat. Tapi ini enggak boleh, harusnya dipindahkan dulu baru boleh kita jual. Wallahu a'lam. Jelas insyaallah ya. Walhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik. Menarik sekali ya. Agak sedikit pusing. Tapi insyaallah kalau diulang-ulang sudah bisa memahami, Ustaz. Ada yang susah untuk dipahami? Bagian yang mana? Mungkin dah libur dua kali kemarin saja. Jadi libur dua kali kemarin mungkin masih. Kita libur dua kali ya kemarin. Libur dua kali. Masya Allah. Jadi masih fokuskan lagi Ustaz. Jadi besok lagi kalau susah kita berharap libur ya. Baik, sesi selanjutnya silakan bagi peserta kajian yang ingin bertanya atau juga pendengar radio Muslim dan lainnya yang ingin bertanya, silakan bisa melalui WhatsApp atau yang di masjid bisa melalui kertas, nanti kita bacakan. Baik, saya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui kertas di jamaah. Saya bacakan saat pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup panjang Ustaz. Ustaz, anak saya sekolah di SD swasta di Jogja beberapa hari yang lalu. ada pertemuan wali murid yang kemudian pihak sekolah menyampaikan bahwa untuk tahun ajaran baru mendatang SPP naik 77%. Dikarenakan mulai tahun ajaran baru, seluruh siswa diwajibkan catering atau makan siang di sekolah. Pihak sekolah sendiri yang menyediakan layanan catering, maksudnya tidak melibatkan pihak ketiga jasa layanan catering dari luar sekolah. Pertanyaannya, pertama, bolehkah akad semacam ini, yakni pihak sekolah mewajibkan seluruh siswa untuk catering di sekolah dan tidak memberikan pilihan bagi wali murid? Yang pertama dulu, Ustaz. Nanti yang kedua, dilanjut, silakan. Ada akad yang disebut dengan akad idaan. Akad idaan itu jual beli di mana salah satu pihak tidak punya pilihan selain dia harus mengikuti aturan pihak yang kedua. Sebagai contoh, akad idaan seperti listrik, ya. Jual beli listrik, kita sebagai konsumen hanya bisa menerima semua aturan yang dibuat oleh PLN. Kita enggak pernah menawar. TDL mereka yang tetapkan. Kemudian apa lagi? Masalah batas pembayaran juga mereka yang tetapkan. Maka kita hanya bisa pokoknya mengaminkan saja. PLN bilang apa, amin, amin, ya. Nah, ini yang disebut dengan akad idaan. Air juga sama, kemudian telepon juga sama. Kita tidak punya hak untuk menawar. Nah, transaksi idaan ini diperbolehkan dengan ketentuan. Yang pertama, untuk unit yang dia menjadi kebutuhan pokok masyarakat seperti listrik, air, terus apa lagi? BBM, kemudian termasuk apa? Sarana telekomunikasi. Kemudian yang kedua, harganya tidak memberatkan masyarakat. Jika harganya terlalu memberatkan, maka ini kedzaliman dan nanti pemerintah punya hak untuk mengendalikan. Nah, kembali kepada masalah yang ditanyakan tadi, untuk kasus sekolah tadi, di mana sekolah menawarkan seperti itu, apakah ini masuk dalam kategori akad idaan yang diperbolehkan? Ya, kita bisa mengukur begini, kira-kira kebutuhan santri terhadap makan siang yang disediakan oleh sekolah itu termasuk urgent atau tidak dengan kegiatan pendidikannya. Dalam arti begini, jika dia tidak menggunakan catering dari sekolah, akan sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar. Maka kalau itu terjadi, misal ya, sekolahnya berada di tengah hutan, sementara cateringnya berada di luar hutan. Kalau siswa harus beli makanan, harus keluar, dan itu sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar. Akhirnya semuanya include dijadikan satu. Pokoknya harus di sini semua. Kayak ini ya, makanan di atas pesawat. Kita kan gak mungkin mampir dulu cari warung terus makan. Maka langsung di include kan Anda beli tiket ikut kami, ya berarti harus beli makanan kami, dan itu include dengan harga tiket. Nah, kalau seperti ini diperbolehkan karena tidak ada peluang yang lain, enggak ada pilihan yang lain. Tapi kalau kemudian itu masih ada pilihan yang lain, di mana santri bisa atau siswa bisa memilih yang lain, maka sebenarnya sekolah tidak punya wewenang untuk melakukan itu, sehingga dia tidak bisa memaksa bagi semua santri untuk menaikkan SPP-nya, apalagi hanya sebatas masalah catering. Wallahu a'lam. Baik, tadi melanjutkan sedikit Ustaz untuk yang pertanyaan kedua. Bolehkah akad semacam ini, yakni pihak sekolah tidak mau membuat rincian berapa biaya SPP dan berapa harga catering per hari, namun dijadi satu dengan istilah SPP naik 77%, yang kemudian pihak sekolah memperlakukan sistem pembayaran tetap. Maksudnya, meskipun siswa libur tanggal merah, di hari-hari yang biasa siswa masuk sekolah atau libur UAS atau bulan Ramadan di mana siswa berpuasa atau libur-libur lainnya, namun wali murid tetap diwajibkan membayar sesuai kenaikan biaya yang disebutkan di atas tanpa dikurangi biaya makan pada hari libur atau Ramadan. Jazakallahu khairan. Ini kita bisa menjawab dengan menggunakan kaidah keseimbangan apa? yang sudah pernah ikut workshop iwat dan muawat. Iwat harus sama dengan muawat, sehingga nilai harga itu mengikuti kaidah iwat sama dengan muawat. Apa yang dibayarkan sama dengan apa yang diterima. Kalau yang dibayarkan terlalu mahal, ternyata yang diterima nilainya hanya biasa-biasa saja, ini kedzaliman. Ini kedzaliman. Misalnya ya, Anda membeli sebuah cangkir. Harga cangkir ini normalnya 10.000. Anda diminta untuk beli 100.000. Kalau enggak boleh sekolah. Harus beli cangkir berlabel sekolah, harga 100.000, kalau enggak boleh sekolah. Maka menjual dengan harga yang selalu tinggi seperti ini, jauh di atas harga normal, ini sama dengan harga mentung ya. Dan kalau konsumen dipentung, maka boleh balas mentung. Bukan ya, mengelak pentungan. Gimana caranya dia bisa adukan hal ini? Ini enggak normal. Sebenarnya saya ingin yang ini, tapi syaratnya harus beli ini, tapi ini syaratnya terlalu berat. Ini kedzaliman. Nah, maka sebenarnya benar sekali yang dilakukan oleh para wali murid, mereka bertanya tentang rinciannya. Itu tujuan besarnya adalah dalam rangka untuk menghindari kedzaliman. Karena jika iwat dan muawat tidak berimbang, maka ya, maka apa yang dibayarkan adalah atau transaksinya adalah termasuk kedzaliman atau gharar atau riba. Seperti kasus kemarin ya, uang pangkal. Uang pangkal ini apa? Apakah uang sewa ataukah investasi atau donasi atau bagaimana? Nah, itu bisa kita jawab dengan kaidah keseimbangan iwat dan muawat. Nanti mungkin bisa ditanyakan ya. Sederhana saja, kenaikan 70% ini relevan tidak dengan jasa dan layanan yang diterima oleh pihak santri, pihak murid? Jika tidak relevan, berarti sekolah mendolimi. Tapi kalau relevan, ya ini berarti tidak mendolimi. Misalnya, sebelumnya SPP-nya 5.000, terus sekarang dinaikkan 70%, jadi 17.000 misalnya. Maka ini tidak termasuk, oh kok 17.000, jadi 9.000 misalnya. Maka ini tidak termasuk kedzaliman. Kenapa? Karena harga sekian dengan nilai yang diterima oleh siswa sangat berimbang dan relevan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Kita bacakan pertanyaan dari pendengar radio, dan ini dirilai di Radio 1 Lombok. Ustaz, pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya berjualan di sebuah koperasi. Suatu saat ada orang secara pribadi mau menitip barang di koperasi melalui saya. Saya masukkan barang tersebut dan saya mengambil untung darinya. Barang dijual sesuai standar harga koperasi. Namun lama-kelamaan pemasok tersebut langsung berhubungan dengan koperasi, tapi saya tetap mendapat untung dari barang tersebut. Apakah boleh saya terus mengambil untung tersebut? Terima kasih. Kaidah yang berlaku dalam masalah ini, akadnya akad ijarah ya, dimana Anda yang ikut terlibat memasukkan barang menjadi perantara antara pemilik barang dengan koperasi, posisi Anda adalah ajir, orang yang menjual jasanya, karena dia telah menjual atau telah menghubungkan antara pemilik barang dengan koperasi. Nah, ajir atau seorang yang dia menjual jasa, dia berhak untuk mendapatkan upah berdasarkan manfaat. Ada kaidah yang mengatakan al-ujrah biqadril manfa'ah lah biqadril masyakkah. Upah bagi orang yang bekerja itu dilihat dari manfaatnya, bukan dilihat dari tingkat kesusahan dalam mengerjakannya. Sehingga kalau manfaatnya besar dan manfaatnya panjang, dia berhak untuk mendapatkan ujrah sepanjang transaksi itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang diberikan oleh pihak koperasi atau pihak yang menyalurkan barang. Maka insya Allah tidak masalah. Meskipun Anda tidak boleh memaksa untuk minta lebih banyak ketika dia pemilik barang sudah berhubungan langsung dengan pihak koperasi. Dia karyawan. dari sini enggak cuma dia menjelaskan berjualan di koperasi saja. Berjualan di koperasi. Dia punya hubungan dengan koperasi. Kalau di sini tidak dijelaskan dia sebagai karyawan. Seperti itu. Pertanyaan melalui kertas, maksud transaksi ijol. Yang betul ijon ya, bukan ijol. Ijon sebagaimana namanya iju. Iju itu artinya masih muda. Hijau. Disebut transaksi hijau karena transaksi untuk buah-buahan yang belum layak dimakan atau dipanen, sehingga harus menunggu sekian waktu agar nanti bisa dipanen. Dan jarak sekian waktu ini berbahaya, bisa ada hasil, bisa tidak ada hasil. Transaksi ini dilarang karena dia mengandung goror. Bagaimana hukum sistem jual beli konsinyasi? Ini ada artikelnya di konsultasisyariah.com. Dan kesimpulannya boleh dengan semua pendekatan yang ada. Ada banyak pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menjawab konsinyasi. Ada pendekatan itu adalah permodalan, atau pendekatan yang kedua yaitu jadi wakil dan seterusnya. Tapi semuanya menunjukkan kalau itu boleh. Ini ada yang bertanya tentang dropshipper ya. Larangan jual kembali sebelum dimiliki, ini mirip dengan dropship di marketplace. Apakah ini juga terlarang? Dropshipping memang termasuk menjual barang yang belum dimiliki, terutama dropshipping liar. Karena dia sudah melakukan akad terhadap barang, sementara dia belum membeli barang itu dari supplier. Hanya saja dropshipping itu ada yang menggolongkannya sebagai transaksi salam, di mana pihak dropshipper menjual barang secara tunai padahal barangnya belum ada. Nah, menjual barang secara tunai, barangnya menyusul, ini jual beli apa? Salam. Transfer dulu, Pak, transfer. Dipegang, kemudian dia carikan barang. Itu disebut jual beli salam. Nah, untuk salam model seperti ini boleh atau tidak? Ulama beda pendapat ya. Dulu sudah pernah kita sampaikan, ada yang mengatakan boleh. Ini pendapat siapa? Syafi'iyah. Dan ada yang berpendapat dilarang. Ini pendapat siapa? Jumhur. Pendapat jumhur. Karena batas waktunya kurang lama. Batas waktunya hanya pendek. Apa boleh jika kita kontrak rumah lalu kita kontrakkan lagi kepada orang lain? Oper kontrak, apa hukumnya sama dengan kredit motor tadi? Jawabannya boleh, tapi dengan waktu yang tidak sampai melebihi dari waktu Anda kontrak. Misalnya Anda kontrak rumah setahun, terus Anda kontrakkan ke orang lain 10 tahun. Kalau seperti ini melebihi dari batas waktu kontrak, dilarang ya. Para travel umroh itu tidak ada satupun yang punya hotel di Saudi, sehingga mereka sewa hotel terus disewakan ke siapa? Ke para jamaah. Sehingga mereka beli jasa, terus jasa itu dijual kembali ke orang lain. Anda boleh kontrak rumah. Saya kontrak rumah 13 bulan biar nanti bisa dikontrakkan selama setahun. Kemudian Anda kontrak 13 bulan, misalnya harga per bulan ya, harganya pakai bulanan. Lalu Anda kontrakkan ke orang lain dengan masa setahun, boleh enggak? Diperbolehkan. Dan Anda berhak untuk mendapatkan ujrah dalam hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya jika sudah tahu hukum riba tapi dia tetap melakukannya dan bilang ya nanti saja kalau sudah selesai tobat? Nah, masalahnya kalau belum selesai diet itu ya. Jadi enggak sempat tobat ya. Dia mati sebelum selesai. Baik, Seth. Kita angkat pertanyaan dari pendengar radio. Dari pendengar radio muslim di Sleman. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, masih tentang riba, Ustaz. Insyaallah saya sedang berusaha hijrah dari riba. Dahulu ketika saya menabung di salah satu bank syariah mendapatkan bagi hasil. Sekarang sudah saya tutup, apakah boleh bagi hasil tersebut yang ternyata masih termasuk riba saya gunakan untuk keperluan masjid di dekat rumah? Jadi dahulu saya menabung di salah satu bank syariah mendapatkan bagi hasil. Sekarang sudah saya tutup. Apakah boleh bagi hasil tersebut yang ternyata masih termasuk riba saya gunakan untuk keperluan masjid di dekat rumah? Ini kembali kepada hukum, apa hukum menggunakan bunga bank untuk membangun masjid. Ada ulama khilaf dalam masalah ini, dan pendapat yang lebih kuat hukumnya diperbolehkan dengan pertimbangan sebagaimana boleh dipakai untuk bangun jalan, perbaikan selokan, buat WC. Maka yang manfaatnya lebih besar untuk umat diperbolehkan, seperti masjid. Sehingga dalam hal ini diperbolehkan sebagaimana ini fatwa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Jibrin. Tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterima atau dimiliki terlebih dahulu. Jika tetap dilakukan, maka hukumnya bagaimana? Hukumnya transaksinya bisa batal, karena dia melakukan pelanggaran. Dia tidak memenuhi syarat dalam jual beli yang sah. Dan kalau transaksi batal, berarti keuntungan yang dia dapatkan, uang yang dia dapatkan belum sah untuk dia miliki. Wallahu a'lam. Ustaz, kita bacakan kembali dari pendengar satu radio satu Lombok. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kebiasaan orang yang usaha kredit barang kadang memberikan uang kepada peminjam, lalu peminjam tersebut membeli sendiri barangnya. Bagaimana hukumnya? Ini seperti model wakalah yang ada di bank syariah ya. Jadi dia datang ke bank, kemudian bank mengasih uang ini, ngasih orang ini uang, silakan kamu beli sendiri. Ini akadnya akad utang. Ini tak utangi sekian, kono tuku dhewe. Ketika diutangi, kemudian dia disuruh untuk beli sendiri, maka ini akadnya akad utang, dan berarti keuntungan yang didapatkan oleh pihak lembaga keuangan tadi hukumnya riba. Menjual tanah yang ada banyak pohon jatinya. Pohon jati tersebut hak siapa? Hukum asalnya hak penjual. Kecuali jika dijadikan satu, yes, dituku kabeh, termasuk isi-isinya. Nah, maka kalau seperti ini nanti ada penyesuaian harga, dan boleh saja harga menjadi dinaikkan. Baik, kita bacakan lagi Ustaz dari pendengar radio di Jogja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio muslim, yang pertama, seseorang bekerja sebagai kepala suatu instansi, lalu ada pengadaan alat dan dia mendapatkan fee dari pihak yang mengadakan alat tersebut, apakah itu dibolehkan Zat? Kalau dia karyawan, dia tidak berhak untuk kemudian mendapatkan fee. Tapi kalau dia freelancer, orang luar, kemudian dikasih fee baik dari toko maupun dari sekolah, hukumnya diperbolehkan. Kemudian yang kedua ini Zat, apakah boleh menandai nisan di kubur karena ada keluarga yang dimakamkan di pemakaman umum? Kalau boleh, dengan apa sebaiknya menandainya? Jadi kijing ngasih nisan, apa ini? Bukan nisan ya, kijing sama nisan beda ya. Kijing itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Kalau nisan itu yang di kepala sama kaki itu nisan. Kijing itu pokoknya bangunan berada di atas kuburan. Kalau menurut pendapat yang paling ringan dalam hal ini yang membolehkan, dan itu pendapat Syafi'iyah. Syafi'iyah membolehkan kijing. Tapi di situ pakai syarat. Syaratnya adalah untuk makam yang diletakkan di tanahnya sendiri. Misalnya orang dimakamkan di pekarangannya sendiri atau di tanahnya sendiri. Kalau pakai kijing, kita membahas dari sisi madzhab fikih ya. Dari sisi pembahasan pendekatan fikih, Syafi'iyah membolehkan dengan syarat di tanahnya sendiri. Tapi kalau dia di pemakaman umum pakai kijing, pelanggaran dan boleh dibongkar. Tapi kalau di tanahnya sendiri, yaitu hak dia. Tapi kalau di tanah umum, ya dia kijingnya boleh dibongkar. Sehingga kalau misalnya ada kasus seperti tadi, hukum asalnya semuanya gak boleh dikijing. Terus gimana cara mempertahankannya? Dipertahankan dengan cara dikasih tanda tadi ya. Ini ada tanda, kalau di sini sudah ada isinya, yaitu tanda di kepala.